الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitabi was sunnah, dan telah kita jelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menjamak di antara dua salat. Telah kita jelaskan bahwa menjamak di antara dua salat tidak terkhusus kepada seorang musafir, namun bagi seorang yang muqim, bagi seorang yang mukim, apabila dia merasakan kesulitan dengan tidak menjamak di antara dua solatnya, disebabkan karena dia memiliki udzur seperti sakit dan yang semisalnya, maka diperbolehkan baginya menjamak di antara dua solatnya tersebut. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, fa min al-a'dhar allati tubihul jam'a aydan غير السفر والمرض. Termasuk di antara uzur-uzur yang membolehkan untuk menjamak di antara dua salat, bukan dalam kondisi safar dan bukan pula dalam kondisi sakit, namun diperbolehkan untuk menjamak di antara dua salat. Yang pertama, al-matarul kathir alladhi yabullu thiyab, hujan deras yang membasahi pakaian. Jadi dhabit yang beliau sebutkan, apabila hujan tersebut hujan yang membasahi pakaian, ya, hujan deras. Wa yalhaqu al-mukallaf bisababihi masyaqqah, di mana seorang mukallaf yang apabila dia memaksakan dirinya untuk keluar di saat hujan yang deras tersebut, maka menyebabkan dia merasakan kesulitan yang sangat, menyebabkan dia masyaqqah, sehingga ini termasuk udzur, ya, termasuk di antara udzur untuk menjamak di antara dua salat. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah menjamak di antara dua salat karena hujan antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya. Sebab ada sebagian pendapat dari al-Hanabilah, demikian pula pendapat al-Malikiyah, mereka mengatakan bahwa yang disyariatkan untuk menjamak di antara dua salat karena hujan itu hanya maghrib dan isya. Sementara madhab yang lain, mereka berpendapat bahwa setiap dari dua salat, salatul zuhur dan salatul asar, bisa dijamak. Salatul maghrib dan salatul isya juga bisa dijamak. Disebabkan karena illatnya sama. Apa yang mengkhususkan salatul maghrib dan isya lalu tidak dihukumi pula salatul zuhur dan asar seperti dihukuminya salatul maghrib dan al-isya? Dan ini pendapat yang lebih rajih insyaallah ta'ala, bahwa diperbolehkan menjamak antara dua salat apabila hujan keras, hujan deras, ya, yang apabila seorang keluar maka menyebabkan masyaqqah. Namun apabila seorang tidak menjamaknya pun tidak mengapa, tidak mengapa. Kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asalnya mengerjakan sholat masing-masing pada waktunya. Keadaan yang kedua, al-wahalu wat-tin, apabila terjadi becek, lumpur yang menyulitkan seseorang untuk berjalan di lumpur tersebut. Wadhalika idza kana yashuqqu 'ala an-nas bisababihi al-mashy, yaitu apabila menyulitkan manusia dengan sebabnya untuk berjalan, sebabkan karena beceknya tersebut. Keadaan yang ketiga, ar-rihu syadidatul baridah allati takhruju anil adah. Angin yang kuat, yang bertiup dengan kencangnya, yang dingin, yang tidak biasanya, yang keluar dari kebiasaan. Ini angin sangat kencang, belum lagi cuaca yang sangat dingin. Maka ini juga termasuk udzur. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ia mengumandangkan azan, maka dia mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar fil lailatil matirah aw il lailati dzatil bard, dan itu pada malam turunnya hujan atau pada malam yang sangat dingin. Pada malam yang sangat dingin yang disertai dengan angin kencang yang tidak biasanya, maka ini juga bisa menjadi uzur yang membolehkan seseorang untuk menjamak di antara dua salatnya. Wa ghairu dhalika min al-'adhar allati yalhaqu bil mukallaf mashaqqah idza taraka al-jam'a ma'aha, dan yang lainnya dari uzur-uzur yang apabila dia meninggalkan menjamak di antara dua salat maka dia merasa kesulitan. Jadi pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa tidak ada perbedaan antara salat az-zuhur dan asar ketika dijamak dengan salat al-maghrib wal isya. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi haddil jam'il masyru', batasan jamak yang disyariatkan. Nah, ini yang dibahas dan sempat kasinggung tadi. Wa haddul jam'il masyru' huwa al-jam'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya binisbati lil musafir. Dan batasan jamak yang disyariatkan, yakni salat yang mana yang diperbolehkan dan disyariatkan untuk dijamak, yaitu salat zuhur yang dijamak dengan salatul asr dan salatul maghrib yang dijamak dengan salat al-isya bin nisbati lil musafiri wa man fi hukmih. Ya, ini pada seorang yang musafir dan yang dihukumi sama seperti seorang musafir. Wa kadha al-jam'u fil hadar bisababil matar wa ma fi hukmih. Demikian pula dalam hal menjamak ketika sedang mukim, bukan dalam kondisi musafir, disebabkan karena turunnya hujan, dan yang dihukumi sama seperti turunnya hujan sebagaimana yang telah disebutkan, lumpur, demikian pula cuaca dingin yang disertai dengan angin yang bertiup kencang. Oke, ini membolehkan untuk menjamak di antara dua salat dengan dalil hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak di Madinah salatul zuhur dan salatul asar, kemudian salatul maghrib dan salatul isya min ghairi khaufin wala safar, bukan disebabkan karena adanya peperangan, bukan pula disebabkan karena melakukan perjalanan safar. Dalam riwayat yang lain min ghairi matarin, dalam kondisi hujan tidak turun, hujan tidak turun ketika itu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamaknya. Maka yang difahami dari hadis Ibn Abbas bahwa peperangan, demikian pula safar, demikian pula turunnya hujan, ini menjadi uzur yang membolehkan seorang untuk menjamak salatnya. Fa yajuzu bainal isya'ain wa dhuhrain, maka diperbolehkan antara salat menjamak salat al-maghrib dan al-isya. Al-isya'ain maksudnya maghrib dan isya. Wadzuhrain, yani menjamak antara salatul zuhur dan al-asr. Di hadith Ibn Abbas qabla qalil, hal ini berdasarkan hadith Ibn Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, kata beliau, arada alla yuhrija ummatah, karena Nabi SAW menghendaki tidak memberi kesempitan kepada umatnya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum, dan telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Walianna al-illata min al-jam'i bain al-isha'ain wujudul masyaqqah, Sebab apa illatnya diperbolehkannya menjamak antara salatul maghrib dan isya? Karena adanya kesulitan apabila tidak menjamaknya. Wa hiya fi dhuhraini aidan, dan illat ini sama ada pada salat zuhur pula. Salat zuhur yang dijamak dengan salat al-asr. Sehingga tidak ada perbedaan antara menjamak salatul maghrib dan isya dengan menjamak antara salat az-zuhur dan al-asr, disebabkan karena turunnya hujan. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan dan hukum seputar menjamak di antara dua salat. Alhamdulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.